بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولا أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها أن يسر لنا أن نلتقي بالآباء والإخوة والأبناء في هذا المسجد وفي هذه المنطقة الطيبة. ونسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mulia, pujian yang memenuhi langit dan bumi, pujian atas nikmatnya yang sangat banyak tak terhingga yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Allah pertemukan kami dengan bapak-bapak, dengan saudara-saudaraku, dengan putra-putraku di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh barokah. Hadithi سيكون معكم أيها الآباء وأيها الإخوة حول موضوع مهم نحتاجه، ولا سيما في مثل أيامنا هذه. هذه الأيام التي يجد فيها الإسلام حملة شديدة من أعداء الإسلام لتشويهه وتنفير الناس عنه وتصويره بغير الصورة الجميلة التي أنزله الله بها. فأعداء الإسلام يشوهون بالإسلام ليلا ونهارا في وسائل إعلامهم، ويصورونه بأنه إما أن يكون دينا ناقصا أو دينا ظالما أو أنه دين يدعو للعنف أو غير ذلك من التهم التي نزه الله منها الإسلام، لأنه دينه سبحانه وتعالى وشرعته سبحانه وتعالى. ولذلك هم لا يفترون من قذف الشبهات ولا اعتراضات ولا انتقادات على دين الإسلام، لا يفترون ليلا ولا نهارا، وبصور متعددة وبأساليب ماكرة. وللأسف أنه قد وقع في حبال هؤلاء الأعداء وقع في حبالهم بعض المسلمين حتى إنه اقتنع ببعض هذه الشبهات. فأنت أيها المسلم كن فطنا وكن متيقظا وحذرا من هذه المكائد وهذه السموم التي يبثها أعداء الإسلام في المسلمين ليلا ونهارا. Pembicaraanku bersama kalian pada kesempatan yang berbahagia ini seputar tema yang sangat penting yang kita semua sangat membutuhkannya, terlebih di hari-hari ini ketika musuh-musuh Islam melakukan berbagai gerakan yang luar biasa untuk mencemarkan Islam, untuk menjelek-jelekkan Islam dan mencitrakan bahwa Islam bukanlah agama yang baik. Musuh-musuh Islam dengan berbagai pergerakan dan kelompok-kelompok yang ada berusaha untuk menggambarkan Islam tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya. Mereka terus tiada henti siang dan malam melakukan ini semua melalui media massa yang mereka punya. Terus mereka tebarkan bahwa agama Islam adalah agama yang kurang, agama Islam adalah agama yang tidak sempurna, atau agama Islam adalah agama yang zalim, agama Islam adalah agama yang menyeru kepada radikalisme dan terorisme dan berbagai tuduhan lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar membersihkan dan mensucikan Islam dari tuduhan-tuduhan itu semua. Karena memang agama Islam adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musuh-musuh Islam mereka terus berusaha waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, menebarkan berbagai tuduhan-tuduhan, baik dalam bentuk syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, dalam bentuk kritikan-kritikan, dalam bentuk tuduhan-tuduhan, memberikan gambaran-gambaran buruk yang disandarkan kepada Islam padahal Islam berlepas diri darinya. Mereka menggunakan berbagai trik-trik untuk menjauhkan umat manusia dari Islam. Dan amat disayangkan ketika ada di antara kaum muslimin yang terperangkap oleh jerat-jerat mereka, sebahagian dari kaum muslimin masuk syubhat-syubhat tersebut kepada mereka dan hanyut di tengah-tengah syubhat dan tuduhan yang mereka sebarkan itu. Maka engkau wahai seorang muslim hendaknya betul-betul cermat dalam permasalahan ini. Hendaknya engkau sadar bahwa musuh-musuh Islam sedang menjadikan Islam sebagai sasaran bidik oleh mereka. Hendaknya engkau berhati-hati dari berbagai makar dan upaya yang mereka lakukan yang tiada henti siang dan malam. Fahadithi اليوم في هذا المقام سيكون إن شاء الله تعالى حول محاسن الإسلام. والإسلام كله محاسن وكله خير، لم ينزله الله سبحانه وتعالى إلا لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والإسلام كله محاسن يعرفها وينظر إليها من صفى قلبه من الحقد على هذا الإسلام، من كان قلبه صافيا على هذا الإسلام أو قلبه صافيا من الحقد فإنه سيرى هذه المحاسن ويعرف أنه اشتمل على كل خير وعلى كل مصلحة، ونهى عن كل شر وعن كل مفسدة. نعم. Maka aku akan memfokuskan pembahasan pada kesempatan kali ini tentang mahasinul Islam, tentang keindahan-keindahan Islam. Agama Islam ini semuanya adalah indah. Agama Islam ini semuanya adalah baik. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam ini kepada umat manusia melainkan untuk kemaslahatan mereka semua, baik terkait dengan kehidupan dunia mereka ataupun kehidupan akhirat mereka ataupun berbagai perjalanan hidup yang mereka jalani. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam semata-mata untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keindahan Islam, kebaikan Islam tidaklah dapat dilihat kecuali oleh orang-orang yang hati dan jiwanya bersih dari penyakit hikat, penyakit iri dengki terhadap Islam. Keindahan-keindahan Islam, kebaikan-kebaikan Islam benar-benar akan tampak bagi orang-orang yang tulus, bagi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang benar-benar mengetahui bahwa Islam adalah agama yang mengajak kepada kebaikan dan Islam adalah agama yang melarang dari berbagai kerusakan. فمن هذه المصالح ومن هذه المحاسن التي دعا إليها الإسلام بل وقام عليها هو أنه يقوم على توحيد الله عز وجل. هذه الحسنة لن تجدها في دين آخر، لأن جميع الأديان قائمة على الشرك، حتى دين اليهود والنصارى التي هي أخف من دين الوثنيين هي نفسها صارت ديان وثنية تعبد البشر، فالنصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا. لن تجد دينا قائما على التوحيد، على عبادة الله عز وجل والإيمان به ربا ومعبودا، لن تجد هذه الحسنة التي يقوم عليها دين، لن تجدها إلا في الإسلام فقط. فدين الإسلام قائم على التوحيد، ليس عندنا في ديننا عبادة بشر، ولا نسوي المخلوق مهما علت منزلته ومهما ارتفعت مرتبته فإننا لا نوصله إلى درجة الرب المعبود الذي يعبد، لأن الله عز وجل لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فديننا قائم على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، فلا نعبد غيره سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا. Di antara keindahan-keindahan Islam adalah bahwa agama Islam dibangun di atas tauhidullah. Agama Islam dibangun di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, sekali-kali engkau tidak akan mendapati prinsip ini pada agama selain Islam, karena semua agama selain Islam dibangun di atas kesyirikan. Sekalipun agama Yahudi ataupun agama Nasrani yang mereka dikenal dengan Ahlul Kitab, mereka telah terjatuh ke dalam peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, mereka beribadah kepada Uzair, dan orang-orang Nasara beribadah kepada Al-Masih Isa alaihi salam. Oleh karena itu, tidaklah engkau mendapati At-Tauhid melainkan di dalam agama Islam ini. Sebuah agama yang benar-benar menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Ma'bud, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menguasai alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada agama selain Islam yang dibangun di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam sebagaimana telah kita ketahui bersama tegak di atas tauhid. Agama Islam bukanlah agama yang dibangun di atas kesyirikan atau tercemari dengan kesyirikan. Baik kesyirikan tersebut dalam bentuk mengagungkan manusia, menyamakan manusia sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun mengangkat derajat makhluk setingkat dengan derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam jauh dari itu semua, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, baik dalam hal rububiyah ataupun dalam hal uluhiyah ataupun dalam hal asma wa sifat. Agama Islam adalah agama yang senantiasa memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Tidak dibenarkan menyamakan atau mensejajarkan seorang malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ia malaikat yang terdekat sekalipun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan memposisikan seorang rasul setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak dibenarkan untuk menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min mahasin al-Islam أن الله عز وجل يرفع به المؤمن الصادق صاحب العمل الصالح الذي جمع الله له بين الإيمان والعمل الصالح. فمن كان مؤمنا ذا عمل صالح فإنه نحبه ونقربه ونواليه بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، بقطع النظر عن جنسه، عن لونه، عن عرقه، عن بلده، بقطع النظر. ما دام أنه مؤمن صاحب عمل صالح فنحن نحبه ونواليه ونقربه، ويرفعه الله بإيمانه وعمله الصالح، ويقدمه على من هو أفضل منه في اللون أو في البلد أو في العرق أو غير ذلك. ولذلك أنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بلالا الحبشي وسلمان الفارسي، قدمهم وصاحبهم ولازمهم وأثنى عليهم، بينما فاصل أقرباءه من قريش، بل من بني هاشم، بل من بيت عبد المطلب، مثل عمه أبي طالب، عمه أبي لهب، فاصلهم. قرب هؤلاء لأنهم مؤمنون، وبعد هؤلاء لأنهم كفار. فديننا يرفع الإنسان بإيمانه وعمله الصالح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير الناس. من أين هو؟ من أي بلد؟ كيف صورته؟ لونه؟ جنسه؟ هذه أمور لا قيمة لها، المهم أنه مؤمن وصاحب عمل صالح. نعم. Di antara keindahan Islam bahwasanya Islam mengangkat derajat seorang mukmin, seorang yang benar-benar jujur dalam keimanannya, dan sekaligus seorang yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Maka di dalam agama Islam, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, kita berkewajiban untuk mencintainya, kita berkewajiban untuk dekat dengannya, kita berkewajiban untuk membelanya sesuai dengan kadar keimanan dan amal saleh yang ada pada dirinya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat dari mana asalnya, tanpa melihat hartanya, tanpa melihat negerinya. Itulah Islam. Sehingga di dalam Islam terdapat sebuah prinsip untuk mengedepankan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, daripada orang-orang yang tidak melakukan, orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Walaupun bisa jadi orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh tersebut, dia lebih bagus warna kulitnya, dia lebih mulia di tengah-tengah masyarakatnya, dia lebih banyak hartanya, namun di dalam Islam justru keimanan dan amal saleh itulah yang mengangkat derajat seseorang. Antum semua mengetahui bagaimana keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengedepankan sahabat Bilal, mengedepankan sahabat Salman Al-Farisi dari orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan beliau alaihi salatu wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan sahabat Bilal, sangat dekat dengan sahabat Salman Al-Farisi. Sebaliknya, beliau alaihi salatu wassalam sangat jauh dan berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memusuhi Islam, walaupun ia berasal dari suku Quraisy, bahkan dari Bani Hashim itu sendiri, bahkan dari Bani Abdul Muttalib itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Lahab dan Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Maka dari sini penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya di antara keindahan Islam bahwa Islam mengangkat derajat seseorang manakala ia sebagai seorang mukmin dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, tidaklah penting bagi kita mempermasalahkan warna kulit, mempermasalahkan kedaerahan, mempermasalahkan harta dan yang semisalnya, karena sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang berada di atas iman dan berada di atas amal saleh. Wa min mahasin al-Islam أنه يبني عقائد المسلم وعبادته وأخلاقه على أسس سليمة. فالمسلم عقيدته صحيحة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وعقائده الأخرى متفرعة في الغالب من هذه الأصول الستة، سميت أصول لأن غيرها تندرج تحتها، وفي الغالب أن غيرها تندرج تحت هذه الست. فالمؤمن عقيدته صحيحة سليمة، يؤمن بالله كما أراد الله عز وجل، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبادته صحيحة مبنية على أسس سليمة وصحيحة، فيعبد الله عز وجل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالهوى ولا العقل وبالاستحسان وبالرأي، يعبد الله بناء على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلم أخلاقه مستقيمة ومعاملته قويمة، أخلاقه الشرع اعتنى بالأخلاق أيضا، شرع الإسلام اعتنى بالأخلاق، كيف يتعامل الإنسان مع غيره من الناس، مع الجار، مع الضيف في المجلس، أخلاق المسلم مع أخيه، أخلاق المسلم مع زوجته، مع أولاده، كيف يبني معاملته على الصدق في الحديث، على الوفاء بالوعد، على البر مقابلة الإساءة بالإحسان، كيف يبني المسلم حديثه على الصدق، كيف يبني المسلم معاملته على الصدق، كل هذه الأخلاق أمر بها الشرع الكريم. لن تجد شيئا اهتم بالأخلاق الحسنة كما اهتم بها الإسلام، لن تجد في القوانين الوضعية، ولن تجد في دين اليهود ودين النصارى، ولن تجد في موضع آخر كما تجده في الإسلام. يعلمنا الأخلاق مع كل أحد، حسن الأخلاق، العفو والصفح، التجاوز والكرم والأدب والتواضع وهضم النفس ومراقبة النفس إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها كل مسلم إن شاء الله تعالى. فالإسلام يهتم بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحسين الأخلاق. نعم. Di antara keindahan Islam bahwa Islam di antara keindahan Islam bahwasanya Islam senantiasa memperhatikan akidah seorang muslim, memperhatikan ibadahnya dan memperhatikan akhlaknya. Akidah prinsip keyakinan seorang muslim, ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan akhlak mereka semuanya dibangun di atas pondasi-pondasi yang mulia. Semuanya dibangun di atas pondasi-pondasi yang benar. Agama Islam dibangun di atas 6 pondasi yang dikenal dengan rukun iman. Dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas keimanan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman atau keimanan kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sana ada prinsip-prinsip penting, pondasi-pondasi penting lainnya di dalam Islam, namun mayoritasnya merupakan cabang dari 6 pondasi yang telah kami sebutkan itu. Seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, dan seluruh jenis keimanan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikianlah Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah yang terdapat di dalam agama Islam dibangun di atas pondasi yang benar, dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu di atas syariat dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di dalam agama Islam ini tidaklah dibangun di atas akal, tidaklah dibangun di atas pendapat-pendapat manusia, tidaklah dibangun di atas anggapan-anggapan manusia, namun ibadah di dalam agama Islam dibangun di atas syariat, dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Islam sangat memperhatikan tentang akhlak, tentang budi pekerti. Islam senantiasa membimbing umatnya untuk senantiasa berbudi pekerti luhur. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Islam benar-benar memperhatikan muamalah antara seorang muslim dengan tetangganya. Islam memperhatikan hubungan antara seorang muslim dengan tamu yang datang ke rumahnya. Islam memperhatikan hubungan atau perhatian kejujuran di dalam bertutur kata. Islam mengajarkan agar setiap manusia, agar setiap muslim menepati janjinya. Islam mengajarkan agar setiap muslim berbuat kebaikan. Islam mengajarkan agar setiap muslim membalas kebaikan dengan kebaikan. Semua ini adalah akhlak mulia, budi pekerti luhur yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Saudara-saudaraku sekalian, semua ini tidak mungkin didapati pada agama-agama selain Islam. Semua ini tidak didapati pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Semua ini tidak didapati pada agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena memang itulah kekhususan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam benar-benar memperhatikan akhlak. Agama Islam memerintahkan umatnya agar mudah memaafkan. Agama Islam memberikan bimbingan kepada umatnya agar menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tawadu, yang rendah diri, orang-orang yang bisa mengendalikan jiwanya, dan orang-orang yang senantiasa santun dengan sesamanya. Dari sini semua kita mengetahui bahwa di antara keindahan Islam, yaitu Islam benar-benar memperhatikan sisi akidah, memperhatikan sisi ibadah, dan memperhatikan sisi akhlak, yang semua itu adalah pondasi-pondasi penting untuk kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan ini. ومن محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أمر به أو أمر فيه أو شرع فيه العدل في كل شيء. شرع فيه العدل في كل شيء. أمر سبحانه وتعالى بالعدل مطلقا. قال إن الله يأمر بالعدل. وأمر بالعدل في القول، إذا تكلمت فينبغي أن تعدل. قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وأمر بالعدل في الحكم كما قال سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمر بالعدل في الصلح قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والعدل مطلوب بين كل الناس، مطلوب من الحاكم مع الرعية، مطلوب من الزوج مع الزوجات. الحاكم مع الرعية يجب أن يعدل، الزوج مع الزوجات يجب أن يعدل، لا يجوز له أن يميل لواحدة دون الأخرى فتصبح الأخرى لا هي مزوجة فتأخذ حقوقها ولا هي مطلقة فترتاح، فلا تميلوا كل الميل فتذروها أي ثانية كالمعلقة، أي لا تميلوا كل الميل لهذه المرأة فتذروا الأخرى كالمعلقة، لا هي زوجة أخذت حقوقها ولا هي مطلقة. وأمر بالعدل، أمر الأب بالعدل بين الأولاد، الأولاد يجب أن تعدل بينهم في كل شيء، حتى قال بعض العلماء يجب أن تعدل بين الأولاد في القبلة، في القبلة، لأنك إذا قبلت صبيا والصبي الآخر ينظر تنشأ عنده عقدة، تنشأ عنده عقدة، يقول أبي يحب هذا ولا يحبني. فالمطلوب أن تعدل بينهم في كل شيء، إذا أعطيت هذا شيئا من المال اعطي الآخر، إلا في حالة واحدة، إذا ميزت أحد الأولاد لسبب، هناك سبب شرعي جعلك تميز أحد الأولاد، كان يكون مريضا فاشتريت له الدواء، ما يجب عليك أن تعدل وتعطي قيمة الدواء للولد الآخر لأنه بعافية. وكذلك إذا كان أحد أولادك في طلب العلم يتعلم فأنفقت عليه بعض المال لأنه محتاج المال، هل معنى هذا أنه يجب عليك أن تعطي الآخر مالا وهو عندك يأكل ويشرب؟ لا يجب. وما عدا ذلك إذا لم تكن هناك أسباب فيجب عليك أن تعدل بين الجميع. ويجب على القاضي، القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصوم، فلا يميز أحدا على أحد، يعني يدخل الخصم الأول فيرحب به القاضي أهلا وسهلا ومرحبا ويقوم ويستقبله، ويأتي الثاني ويدخل فيقول تفضل اجلس. قالوا إذا حصل هذا فقد أيس الخصم من القضية، يقول القضية ضاعت قضية انتهت، لابد القاضي أن يعدل بين الخصوم. وقد ذكر العلماء والفقهاء أدب القاضي وما يجب عليه من العدل، ذكروا هذا في كتاب القضاء من الفقه، أنه يجب عليه أن يعدل بين الناس، ويجب على الزوج أن يعدل، ذكروا هذا في أحكام النكاح في باب القسم، وذكروا أنه يجب على الأب أن يعدل بالأولاد في باب الهبة، الهبة وهكذا. فديننا مبني على العدل في كل شيء. نعم. Di antara keindahan Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam agama Islam ini keadilan fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan keadilan secara mutlak di dalam agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua dengan keadilan. Keadilan baik dalam ucapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian bertutur kata, maka bertutur katalah dengan kata-kata yang adil. Demikian pula keadilan dalam hal hukum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menghukumi manusia, jika kalian menjatuhkan hukuman di antara manusia, maka hendaknya kalian memberikan hukum yang adil kepada mereka. Demikian pula ketika islah, ketika perdamaian atau mendamaikan, hendaknya mendamaikan dua pihak yang bertikai dengan penuh keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka hendaknya kalian damaikan antara keduanya dengan keadilan, dan berbuat adillah, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa sikap adil dituntut dalam setiap kondisi. Seorang hakim, seorang pemimpin suatu negara berkewajiban untuk berbuat adil dengan rakyatnya. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban untuk berbuat adil kepada mereka semua. Tidak condong kepada salah satu istri sehingga membiarkan istri yang lainnya, seakan-akan istri yang kedua atau yang lainnya itu seorang wanita yang terkatung-katung, tidak mendapatkan perhatian dari suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamilu kullal mail, dan janganlah kalian condong kepada salah satu istri dengan kecondongan yang utuh, sehingga watadzaruha kal muallaqah, sehingga kalian menjadikan istri yang lainnya seakan-akan ia terkatung-katung. Islam memerintahkan seorang ayah untuk bersikap adil dengan putra-putranya. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, seorang ayah, seorang bapak harus berbuat adil kepada anak-anaknya, sekalipun dalam hal mencium mereka. Mengapa demikian? Karena jika seorang ayah mencium salah satu dari putra-putranya, kemudian anak-anak yang lain, putra-putra yang lain melihat kondisi ini, sementara mereka tidak dicium oleh sang ayah, akan menimbulkan rasa benci akan menimbulkan rasa kesal pada jiwanya dan bisa menyebabkan dendam atau ketidakbaikan pada anak-anak tersebut. Demikian pula dalam hal memberikan harta, memberikan uang kepada anak-anak, maka harus memberikan harta tersebut kepada mereka secara adil, kecuali pada satu kondisi, ketika sebagian dari anak-anak tersebut ada sebab syar'i yang mengharuskan seorang ayah memberikan uang lebih daripada yang lainnya. Suatu contoh, apabila salah seorang dari anak-anak tersebut ada yang sakit, maka sang ayah berusaha untuk membelikan obat untuknya. Ia keluarkan sebagian hartanya untuk membeli obat sebagai obat bagi putranya yang sakit. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ia tidak berkewajiban memberikan harta, memberikan uang senilai dengan harga obat tersebut kepada yang lainnya. Demikian pula ketika salah seorang dari anak-anak atau putra-putra tersebut belajar, menuntut ilmu, tidak tinggal di rumah bersama orang tua, bersama saudara-saudaranya, maka tidak mengapa baginya untuk memberikan uang kepada anak yang sedang hidup di tempat yang terpisah darinya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya di dalam menuntut ilmu tersebut. Tidak berkewajiban bagi sang ayah untuk memberikan uang senilai dengan yang dikirimkan kepada putranya yang sedang belajar kepada putra-putranya yang tinggal serumah dengannya. Demikian pula terkait dengan seorang hakim, dalam hal ini adalah qadhi, yang bertugas untuk memberikan, menjatuhkan keputusan di antara orang-orang yang berselisih. Maka Islam memberikan bimbingan kepadanya untuk berbuat adil kepada masing-masing orang yang berselisih yang akan dia hukumi tersebut, yang akan dia jadikan, yang akan dia putuskan keputusan untuk mereka. Tidak membedakan antara keduanya, tidak menampakkan pilih kasih kepada salah satu dari keduanya. Tidak kemudian saat datang orang pertama dia sambut dengan sambutan yang hangat, kemudian ketika datang orang yang kedua dia tidak menyambutnya dengan sambutan sebagaimana sambutannya kepada orang yang pertama. Apabila hal ini terjadi, maka tentu keadilan tidak mungkin terwujud. Para ulama kita, para fuqaha, mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih mereka bimbingan terkait dengan hal ini semuanya. Para ulama, para fuqaha memasukkan bab khusus terkait dengan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang qadhi, seorang hakim, supaya terbimbing di dalam memberikan keputusan dan bermuamalah dengan orang-orang yang menghadap kepadanya. Mereka menulis secara khusus di dalam kitab-kitab fikih, yaitu Kitabul Qadha. Demikian pula para ulama, para fuqaha menulis pembahasan khusus terkait dengan sikap suami kepada istrinya di dalam babun nikah, terkhusus di dalam babul qasam. Demikian pula para ulama, para fuqaha menulis bab khusus terkait sikap seorang ayah dengan putra-putranya, yaitu dalam babul hibah, bab terkait dengan pemberian. Ini semua tidak lain menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang senantiasa membimbing umatnya untuk senantiasa berbuat adil. Wa aidan al-Islam عظم حق الضعيف، أي شخص ضعيف فقد عظم حقه الشرع الإسلامي، فعظم حق اليتيم، فأخبرنا الله عز وجل بالوعيد الذي جاء في حق آكل مال اليتيم بوعيد تقشعر منه الأبدان: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، مال اليتيم معناه أخذه، سواء أكله أو استعمله في مكان آخر، حتى لو أخذ مال اليتيم وبنى به بيتا له فيعتبر آكلا لمال اليتيم. وكذلك المسكين، كذلك الفقير، الشرع الكريم يذكر أن لهم حقوقا على الأغنياء، قال سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، آيتان: حق الصدقات، حقوق الفقراء حق، فالله عز وجل عظم هذه الحقوق، الضعيف، اليتيم، مسكين، فقير. ومن الضعفاء المرأة، المرأة من الضعفاء. الإسلام أكرم المرأة كرامة عظيمة. أنتم الآن تسمعون في وسائل الإعلام: حق المرأة وحق المرأة ونطالب بحقوق المرأة، ماذا يقصدون؟ لماذا يأتون بهذه النداءات إلى بلاد المسلمين فقط، مع أن المرأة مظلومة في البلاد الغربية؟ المرأة مظلومة في البلاد الغربية. نحن سنذكر إن شاء الله كيف المرأة مظلومة في البلاد الغربية. الذي يريد أن يعرف كيف أكرم الإسلام المرأة فلينظر إلى الجاهلية، كيف كانت المرأة في الجاهلية ثم كيف صارت في الإسلام. كانت المرأة في الجاهلية ليس لها نصيب من الإرث، فأعطاها الإسلام الإرث. كان الرجل يطلق الزوجة ويردها ويطلقها ويردها ويطلقها ويرد ويطلق ويرد، فالشرع جعل له ثلاث طلقات فقط، أعطاه حد معين لا يزيد. الرجل يموت فيأتي ولده ويقول لزوجة أبيه، يرمي عليها ثوبا ويقول: لا يحل لك أن تتزوجي على أبي، فتبقى ثيبا أرملة، وقد تكون صغيرة. الجاهلية ظلمت المرأة، فجاء الشرع ونهى عن هذه الصورة وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يجوز للرجل أن يرث المرأة إرثا. كانت المرأة مثل بقية الأمتعة، مثل الغسالة، مثل البطانيات، مثل بقية الأمتعة. فالشرع نهى عن هذا الظلم. الرجل قد يتزوج 10 نسوة. تعرفون الأحاديث التي جاءت في أن المرأة أو بعض المسلمين، بعض الكفار ممن أسلم يسلم معه 10 زوجات، كحديث غيلان الدمشقي وغيره. فيبقى الرجل يتزوج العشر والأحد عشر امرأة وأكثر، فجاء الإسلام وحدد له حدا معينا على حسب قدرته. فالإسلام أعطى المرأة حقوقا عظيمة لم تكن تحلم بها، بل ورفعها رفعة عظيمة، وجعلها أما عزيزة وأختا كريمة وبنتا وزوجة، جعل لها حقوقا كما أوجب عليها واجبات. Demikian pula agama Islam benar-benar mengagungkan hak kalangan lemah. Kita perhatikan Islam sangat memperhatikan hak anak-anak yatim. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan peringatan yang sangat tegas bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan fi butunihim, pada perut-perut mereka, nar, api neraka, wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekat kepada harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ini semua menunjukkan bahwa Islam benar-benar memperhatikan hak-hak anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan perbuatan makan harta anak yatim termasuk dari 7 dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian. Di antaranya adalah makan harta anak yatim. Tentunya memakan harta anak yatim ini tidaklah sebatas memakannya. Bisa juga dengan mengambilnya kemudian dia gunakan untuk membangun rumah, untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka ini termasuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di antara orang-orang lemah yang senantiasa mendapat perhatian dari Islam adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, padanya terdapat hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan pada harta orang-orang kaya tersebut terdapat hak yang telah diketahui, yaitu untuk orang-orang fakir miskin, lisa'il wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang terhalang dari harta. Mereka ini sangat membutuhkan santunan, sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang kaya. Maka Islam betul-betul memberikan dorongan bagi kalangan aghnia, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, untuk memperhatikan orang-orang fakir dan miskin. Di antara golongan lemah yang Islam senantiasa memperhatikannya adalah kaum wanita. Islam benar-benar memuliakan wanita. Islam memposisikan wanita pada posisi yang terhormat. Tidak seperti yang disebarkan oleh media masa kafir, yang mereka berusaha untuk mensejajarkan hak-hak kaum wanita dengan hak-hak kaum lelaki, berusaha untuk mengangkat kaum wanita setinggi-tingginya, dengan alasan memperjuangkan hak kaum wanita. Ini semua tentunya bertentangan dengan Islam. Mengapa jika memang hal ini adalah sesuatu yang baik, mereka tanamkan, mereka sebarkan, mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin semata, mengapa mereka tidak melakukannya di negeri-negeri barat, di negeri-negeri orang kafir? Akan tetapi mereka, musuh-musuh Islam, terus menggencarkan propaganda bahwa kaum wanita memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Mereka tebarkan di negeri-negeri kaum muslimin dalam kondisi kaum wanita di tengah-tengah kaum muslimin kedudukannya terhormat, sementara dalam kehidupan masyarakat barat, kaum wanita mereka mendapatkan kebaliman dan mereka hidup dalam keadaan tidak terhormat. Siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana perhatian Islam terhadap kaum wanita, hendaknya memperhatikan bagaimana kehidupan kaum wanita di masa jahiliyah, untuk kemudian dibandingkan bagaimana kehidupan wanita setelah kedatangan Islam. Di masa jahiliyah, kaum wanita tidaklah mendapatkan harta waris. Ketika ayahnya meninggal atau ibunya meninggal dan meninggalkan harta waris, maka wanita sama sekali tidak mendapatkan harta waris. Akan tetapi di dalam Islam, wanita termasuk yang berhak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang meninggal, atau siapa saja yang memang meninggalkan harta dan dia berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Dalam kehidupan jahiliyah, seorang suami dibenarkan untuk mencerai istrinya berkali-kali. Mencerainya, rujuk kembali, mencerainya, rujuk kembali, mencerainya, rujuk kembali. Tidak ada batasannya. Kapanpun dia mau mencerainya, silakan dicerai. Kapanpun dia ingin kembali dengannya, maka dibolehkan untuk kembali. Seakan-akan wanita adalah bahan permainan saja. Namun di dalam Islam hanya dibatasi 3 kali saja. Ketika seorang suami menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka dengan itu sudah habis masa untuk bisa tinggal bersama istri tersebut. Di masa jahiliyah, ketika seseorang meninggal dan ia tinggalkan seorang istri, lalu kemudian salah satu dari anak lelaki yang meninggal tadi mengambil baju lalu dilemparkan kepada istri ayahnya, "Kau tidak boleh menikah lagi." Maka dengan itu berarti wanita tersebut tidak boleh menikah lagi walaupun usianya masih muda. Terus dia hidup menjanda sampai akhir hayatnya dalam kondisi dia masih memungkinkan untuk membangun rumah tangga lagi dengan suami yang lainnya. Namun di dalam Islam tidaklah demikian. Ketika seorang suami meninggal, terbuka lebar bagi istri yang telah ditinggal suaminya itu untuk menikah kembali ketika ia memang hendak menikah kembali dengan lelaki yang lain. Di masa jahiliyah, kaum wanita termasuk sesuatu yang diwarisi. Seorang wanita yang suaminya meninggal, maka dia sebagai warisan bisa dibagikan kepada siapa saja, bahkan anaknya, bahkan anak dari istri yang lainnya pun bisa menikah dengannya. Dia tidak berharga di masa jahiliyah. Namun di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang wanita untuk dijadikan sebagai harta warisan. Di masa jahiliyah, seorang lelaki memungkinkan untuk menikah dengan 10 wanita, 11 wanita, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Namun di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan, yaitu sesuai dengan kemampuannya, dan paling banyak adalah 4 orang istri saja ketika semua sebagai istri bagi seorang lelaki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan sesuai dengan kemampuan seorang suami, dan tidak melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, wahai saudaraku sekalian, sungguh Islam adalah agama yang memperhatikan hak-hak orang-orang lemah. Islam memperhatikan hak-hak kaum wanita. Islam betul-betul memposisikan wanita sebagai seorang yang terhormat dalam kehidupan ini. Islam memposisikan seorang wanita sebagai seorang ibu yang mulia, yang mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Islam memposisikan wanita sebagai seorang saudari perempuan, yang juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh saudara-saudaranya. Islam memposisikan seorang wanita sebagai anak, ketika memang posisinya sebagai seorang anak yang patut diberikan kasih sayang kepadanya. Islam memposisikan seorang wanita sebagai istri, yang juga memiliki hak-hak yang harus senantiasa dipenuhi oleh suami. Demikianlah, wahai saudaraku sekalian, kaum wanita di dalam Islam ini benar-benar memiliki hak yang luar biasa. Islam benar-benar menghormati kaum wanita, sehingga tidak dibenarkan apabila Islam dikatakan membalimi kaum wanita. Wa min suwar zulm al-mar'ah fi al-mujtama'at al-gharbiyyah annaha istu'milat kawasilah lidarr al-arbah. فقد استعملت في الدعايات والإعلانات. المرأة في الغرب تستعمل في الدعاية والإعلان. ممكن أن تقوم بإعلان لنوع من الطعام، أو نوع من فرشاة الأسنان، أو نوع من الثياب، أو غير ذلك من الأشياء. فيؤتى بالمرأة وتخرج في التلفاز ويشاهدها عشرات الملايين، ومن أجل فقط أن تروج لبضاعة وسلعة. وهكذا تخرج في السينما، يؤتى بها في السينما في الأفلام الغربية من أجل أن تكون يعني ميزة ليمشي الفيلم في السينما، ولا سيما إذا كانت فيها مقاطع مغرية أو نحو ذلك. وهكذا المرأة مما يدل على أنهم ظلموها أنهم أوجبوا عليها أن تنفق على نفسها. في بلاد الغرب تلك البلاد التي يعلمون حقوق المرأة، في تلك البلاد إذا شبت الفتاة ووصلت إلى 18 سنة قال لها أبوها أنفقت عليك والآن دبري أمرك، فتخرج وتدبر نفسها، لابد أن تدبر رزقها، لابد، وإلا ستموت جوعا. فإما أن تكون ساقية في حانة من الحانات، أو أن تكون راقصة في ملهى ليلي، أو أن تكون مثلا قاعدة على كرسي الاستعلامات في فندق، أو غير ذلك من الأشياء التي تهان فيه المرأة. لماذا؟ لأنها لابد أن تدبر رزقها، بل وصلت إلى أن تكون فتاة ليل يقضي بها الرجال غرائزهم. وهكذا أيضا وصلت في بلاد أوروبا، وصل الحال للمرأة في بلاد أوروبا أنها تبيت مع الرجل مقابل ساندويتش، مقابل ساندويتش. هذه المرأة في المجتمعات الغربية. أضف إلى ذلك أنهم حملوها ما لا تطيق، حملها المجتمعات الغربية، عاملوها كإنسان كامل، حملوه ما لا يطيق. الشرع يعلمنا أن ننظر إلى المرأة على أنها ناقصة، بمعنى أن نتلطف بها، نترفق بها، أن نتحمل عوجها. فإذا أخطأت علينا تحملناها، وإذا رأينا فيها شيء من الآراء العوجاء صبرنا عليها. الغرب ربما يقوم الرجل فيضرب زوجته ضربا مبرحا حتى تؤخذ على الإسعاف في المستشفيات، ويحصل لها يعني ذكروا أرقاما في أمريكا، ذكروا أرقاما يعني أرقام مخيفة جدا من قضية ضرب الأزواج للزوجات، ضرب الأزواج للزوجات. هذه صور فقط، دع عنك قضية أرقام الاغتصاب، أرقام الاختطاف، أرقام الأشياء كثيرة جدا موجودة تدل على أن المجتمعات الغربية إنما تتشدق بقضية حقوق المرأة. ما أحوجها هي أن تعلم نفسها حقوق المرأة. نحن في بلاد المسلمين ما نحتاج إلى أن تأتي هذه الحقوق، هذه منظمات الحقوق، وتعلمنا ديننا وتعلمنا كيف نتعامل مع المرأة. Di antara bentuk kezaliman terhadap kaum wanita di negeri-negeri barat adalah mereka menjadikan kaum wanita seakan-akan sebagai barang dagangan, sebagai sesuatu yang murah. Mereka jadikan kaum wanita sebagai sosok yang ditampilkan dalam iklan-iklan, dalam promosi-promosi, baik itu dalam mempromosikan makanan, iklan makanan, iklan sikat gigi, iklan pakaian, dan lain sebagainya. Ditampilkan dalam televisi, disaksikan oleh jutaan orang. Wanita mereka jadikan sebagai promosi, sebagai bahan promosi untuk dagangan-dagangan mereka. Betapa hinanya kaum wanita di tengah-tengah masyarakat barat. Demikian pula, mereka menjadikan kaum wanita sebagai pemeran utama dalam drama-drama, sinetron-sinetron, dalam film-film mereka. Terlebih film-film yang mengarah kepada hal-hal yang berbau syahwat. Kaum wanita mereka jadikan sebagai korban untuk melakukan, untuk tampil dalam film-film tersebut. Demikian pula di masyarakat barat, seorang wanita pada saat mencapai usia tertentu berkewajiban untuk mengurus dirinya sendiri. Padahal katanya mereka adalah orang-orang yang memperhatikan hak-hak kaum wanita. Di masyarakat barat, ketika seorang putri telah berusia 18 tahun, maka ayahnya berkata kepadanya, sekarang maka ayahnya berkata kepadanya, aku telah membiayaimu, telah mengurusmu hingga kamu mencapai usia 18 tahun ini, maka saat ini kau berkewajiban untuk mengurus dirimu sendiri. Sehingga pada usia tersebut, seorang anak perempuan bebas berkeliaran kemana-mana untuk menunjang kehidupannya. Sebagian demi menunjang kehidupannya, seorang wanita bekerja sebagai penari, sebagai penjaga hotel, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, tidak jarang dari mereka demi menyambung hidup, mereka rela untuk menjadi kupu-kupu malam untuk memenuhi kebutuhan kaum lelaki. Bahkan di Eropa tidak jarang seorang wanita demi untuk makan sesuap makanan, dia rela untuk tidur bersama kaum lelaki karena memang membutuhkan untuk makan. Inilah yang sesungguhnya terjadi di negeri-negeri barat, yang mereka senantiasa mengatakan sebagai orang-orang yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita, tapi ternyata mereka menelantarkan kaum wanita. Masyarakat barat memberikan beban yang berat terhadap wanita, melebihi kemampuannya sebagai seorang wanita. Mereka mengukur wanita sama dengan lelaki dalam hal pekerjaan dan yang semisalnya, sehingga seorang wanita apabila bekerja dalam sebuah perusahaan atau yang semisalnya, maka tugas dia pun tidak beda dengan kaum lelaki, berbeda dengan Islam syariat yang mulia ini. Islam memandang kaum wanita adalah termasuk dari orang-orang lemah yang membutuhkan kasih sayang, yang penuh dengan kekurangan sehingga membutuhkan bantuan, yang penuh dengan kekurangan sehingga membutuhkan kesabaran di dalam menghadapinya. Itulah perbedaan antara Islam yang indah dengan kehidupan yang terjadi di masyarakat barat yang mereka adalah orang-orang kafir. Di tengah-tengah masyarakat barat, tidak jarang kaum wanita dianiaya. Seorang suami memukul istrinya dengan pukulan yang sangat keras sehingga mengharuskannya untuk masuk ke unit gawat darurat. Berapa banyak yang menyebutkan kisah-kisah tentang kekerasan terhadap kaum wanita di negeri-negeri barat. Tidak jarang pula terjadi perbuatan-perbuatan asusila terhadap wanita. Tidak jarang pula terjadi penculikan-penculikan terhadap kaum wanita. Itulah masyarakat barat yang senantiasa berteriak-teriak meneriakkan hak-hak kaum wanita, padahal sesungguhnya kaum wanita di tengah-tengah mereka sendiri sangat membutuhkan perhatian. Sementara di negeri-negeri kaum muslimin telah mengetahui kedudukan kaum wanita. Kaum muslimin benar-benar memposisikan kaum wanita pada posisi yang terhormat, sehingga tidak perlu lagi kaum muslimin memperhatikan apa yang dipromosikan atau diperjuangkan oleh musuh-musuh Islam tersebut. Wa min mahasin al-Islam anna Allah subhanahu wa ta'ala syara' lana fi hadha al-Islam ما يجعل المسلم شخصية مستقلة، ما يجعل المسلم شخصية مستقلة ليست تابعة لأحد، فالمسلم له شخصية مستقلة لا يكون تابعا لأحد، بل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فالمسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في كل صغيرة وكبيرة. لذلك المؤمن يغض الطرف عن الكفار، لا يتشبه بهم ولا يتبعهم ولا يتأثر بأفكارهم، بل مصدره الوحيد للأخذ هو شريعة الإسلام. لذلك المسلم نهي عن التشبه بأهل الجاهلية، والتشبه بأهل الكتاب، والتشبه بغيرهم من الكفار، نهي عن التشبه بالحيوان، نهي عن التشبه حتى بالحيوان، نهي عن بروك كبروك البعير، نقر كنقر الغراب، ليس لنا مثل السوء الذي ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهكذا بالنسبة لسائر الحيوانات. حتى هو نفسه الرجل منهي عن التشبه بالمرأة، لأن له شخصية أخرى غير شخصية المرأة، لباسه غير لباس المرأة، أفعاله غير أفعال المرأة. فالمسلم له شخصية مستقلة، مسلم له شخصية مستقلة وأسس يمشي عليها في حياته. ومما يوسف له أن كثيرا من المسلمين ضيعوا هذه المسألة. ليس معنى هذا أنهم كفار، أن المسلمين كفروا، لا، لكن نقول أنهم ضيعوا. فتجد المسلم مسلم لكن متشبه بالكفار في حياته كلها، في أعياده، في كلامه، في تحيته، في طريقة زواجه، في طريقة احتفالاته، في طريقة لباسه، في كل شيء، وهو متشبه بالكفار، بل هو معجب بالكفار. ربما يكون مثله الأعلى الأديب الإنجليزي أو الكاتب الفرنسي أو اللاعب الإسباني أو المغني الأمريكي إلى غير ذلك، فتجده معجب بأفكار وشهرة هؤلاء. المسلم الكامل لا ينظر إلى هؤلاء، بل يأخذ منهجه ودينه من النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara keindahan Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita agar kita selaku seorang muslim mempunyai kepribadian yang kokoh, kepribadian yang mandiri, tidak mudah untuk mengikuti orang lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim bukanlah seorang yang mudah hanyut dan meniru musuh-musuh Islam. Akan tetapi pribadi muslim adalah pribadi yang kokoh, pribadi yang sejati, pribadi yang tangguh, tidak mudah terpengaruh, dan senantiasa menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang terbaik bagi kalian semua. Bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kebahagiaan di hari akhir, dan yang senantiasa banyak berzikir menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai suri tauladannya, sebagai idolanya dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dan dalam segenap sendi kehidupan yang ia jalani. Seorang Muslim sejati, dia tidak mudah terpengaruh dengan tokoh-tokoh barat. Seorang Muslim sejati tidak mudah tergiur oleh apa yang dilakukan musuh-musuh Islam. Bahkan seorang Muslim sejati senantiasa menjadikan syariat Islam, menjadikan Al-Quranul Karim, menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam hidupnya. Agama Islam yang mulia ini melarang umatnya dari perbuatan at-tasyabbuh, perbuatan menyerupai musuh-musuh Islam, baik itu kaum jahiliyah ataupun ahlul kitab Yahudi dan Nasara ataupun orang-orang kafir. Bahkan Islam melarang umatnya untuk menyerupai binatang. Islam memperhatikan hal ini dengan perhatian yang luar biasa. Dalam kondisi tertentu, Islam melarang seseorang turun ketika sholat sebagaimana turunnya unta. Islam melarang seseorang sholat seakan-akan seperti burung yang mematuk-matuk makanan dengan begitu cepat. Demikian pula Islam ketika menjelaskan tentang seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian ia minta kembali pemberian tersebut, Islam memberikan gambaran seakan-akan maka apa yang ia lakukan itu seperti seekor anjing yang memuntahkan apa yang ada pada mulutnya, kemudian dia makan kembali. Demikian pula Islam melarang umatnya, terkhusus kaum lelaki, menyerupai kaum wanita, baik dalam hal berpakaian ataupun dalam tingkah laku ataupun dalam hal perilaku. Islam melarang kaum lelaki untuk menyerupai dan meniru wanita. Dan tentu Islam menghendaki agar seorang Muslim hidup di dunia ini sebagai seorang yang mempunyai pendirian, seorang yang menjalani hidup ini dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hidup di dunia ini dengan berpijak di atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Namun sangat disayangkan, manakala sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan hal ini. Sebagian kaum muslimin merasa silau dengan apa yang datang dari orang-orang barat, silau dengan budaya mereka, silau dengan adat-adat mereka, sehingga tidak jarang kebiasaannya sehari-hari meniru orang-orang barat atau orang-orang kafir. Dalam ucapannya, gaya bicaranya, prosesi pernikahannya, pakaiannya, dan lain sebagainya, banyak mencontoh apa yang datang dari orang-orang kafir. Yang ia jadikan idola adalah bintang film atau selebriti atau yang semisalnya dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dan yang lainnya. Maka ini sesungguhnya bukan bagian dari bimbingan Islam. Seorang Muslim yang sempurna, dia tidak akan melihat kepada orang-orang kafir tersebut. Seorang Muslim yang sempurna, yang berusaha menjalani kehidupan ini mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan menjalani kehidupan ini di atas kitabullah, di atas Al-Quranul Karim, dan di atas bimbingan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيضا من الأشياء التي تعتبر من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى جعل أموال الناس ودماءهم وأعراضهم محرمة ومعظمة، لا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز انتهاكها إلا بحجة شرعية، وتسمى عند الفقهاء أو العلماء بالدماء والأموال معصومة، معصومة أي محرمة، وهي على قسمين: القسم الأول قسم المسلم، وهذا القسم دمه معصوم وماله معصوم لأن الشرع حرمه فهو محرم لدينه، الدين عصمه، يعني لما أسلم صار الإسلام عاصما له من الانتهاك، من سفك دمه وانتهاك أعراضه وأخذ ماله. هذا القسم الأول مسلم. القسم الثاني الكافر، إذا عصمه شيء من العهد أو الميثاق أو الذمة أو الأمان، كافر يعصمه الأمان، مثل الكافر الذي يدخل الدولة، يدخل البلد، كافر دخل بلدا إسلاميا بأمان، أعطيت له التأشيرة فيزا دخل آمن، الدولة أعطته التأشيرة أصبح آمنا، لا يجوز لأحد من أهل هذا البلد ولا من غيرهم أن يعتدي عليه. الثاني الكافر صاحب الذمة في بلاد المسلمين لكنه يدفع الجزية، فهذا معاهد لا يجوز أن ينتهك أحد حرمته. والثالث بينه وبين المسلمين مواثيق، كانت بينهم حروب ثم بعد ذلك اصطلحوا على أشياء وهدنة لمدة معينة، فيحرم انتهاك حرمته في هذه المدة. الرابع المستأمن المعاهد، المستأمن المعاهد الذمي، هذه ثلاثة أشخاص، هؤلاء الثلاثة عصمتهم العهود والمواثيق والأمان، فليسوا معصومين لدينهم ولكن معصومين لهذه الأشياء الطارئة، فهم معصومون وإن كانوا دون المسلم لكن كلهم معصومون، لا يجوز انتهاك أحد منهم. Di antara sesuatu yang menunjukkan indahnya Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta, darah dan kehormatan seorang muslim haram untuk haram untuk dilecehkan, haram untuk dilanggar. Seorang muslim hartanya tidak boleh untuk dirampas. Seorang muslim darahnya tidak boleh dialirkan atau dibunuh. Seorang muslim harga dirinya tidak boleh dijatuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga seorang muslim terkait dengan beberapa hal tadi, kecuali dengan dalil khusus yang membolehkan hal itu dilakukan. Maka para ulama mengistilahkan ini semua dengan al-ma'sumah. Al-amwal al-ma'sumah, ad-dima al-ma'sumah. Maksudnya adalah harta dan darah yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan perbuatan yang tidak benar. Hartanya tidak boleh dirampas hartanya tidak boleh diambil, demikian pula darahnya tidak boleh dialirkan atau tidak boleh dibunuh. Ini mencakup dua jenis manusia. Tentunya terkhusus adalah seorang muslim. Seorang muslim sebagaimana kita ketahui, harta, darah dan kehormatannya terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masuknya dia ke dalam agama Islam, posisi dia sebagai seorang muslim, menjadikannya sebagai seorang yang terjaga harta, darah dan kehormatannya. Tidak boleh sembarangan, karena dia telah masuk ke dalam agama Islam. Dia telah mempunyai posisi dan kedudukan tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh hartanya sembarangan diambil, tidak boleh sembarangan dibunuh, ataupun kehormatannya sembarangan untuk dijatuhkan atau dilecehkan. Ada pihak kedua dalam hal ini adalah orang kafir. Orang kafir pun di antara mereka mendapatkan perlakuan khusus di dalam Islam, dan ini tidak lain menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah. Ada jenis orang kafir yang tidak dibenarkan harta dan darahnya, tidak dibenarkan hartanya untuk diambil, darahnya untuk ditumpahkan atau dibunuh. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari negeri kaum muslimin. Masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan mendapatkan izin resmi dari pemerintah kaum muslimin, diberikan visa untuknya untuk bisa masuk ke dalam negeri kaum muslimin, maka dia termasuk seorang kafir yang tidak boleh untuk diambil hartanya dan tidak boleh untuk dibunuh. Demikian pula jenis yang kedua adalah orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin sebagai warga negara yang di situ mayoritas kaum muslimin berada. Maka ini pun termasuk orang kafir yang tidak boleh untuk diambil hartanya dengan sembarangan ataupun ditumpahkan darahnya alias dibunuh. Yang ketiga adalah seorang kafir dari negeri yang terjalin perjanjian damai antara negerinya dengan negeri kaum muslimin. Terjadi perjanjian damai untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling melakukan pertempuran, untuk saling menjaga, tidak menyakiti satu dengan yang lainnya. Maka orang kafir yang seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk diambil hartanya ataupun dibunuh. Ketiga jenis kafir ini, harta dan darahnya terjaga bukan karena dia sebagai muslim. Dia posisinya sebagai kafir, namun dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, karena terkait dengan tiga hal yang telah kami sebutkan tadi. Karena adanya suatu perjanjian, perjanjian damai, atau karena posisinya sebagai orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, atau sebagai seorang kafir yang telah diizinkan untuk masuk ke negeri kaum muslimin oleh pemerintah kaum muslimin. Mereka semua ini tidak boleh untuk kita berbuat zalim kepada mereka, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya. Saudara-saudaraku sekalian, untuk sementara waktu insyaallah kita cukupkan pertemuan kita hingga pertemuan kita kali ini sambil persiapan sholat asar, dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat asar bi'idznillahi ta'ala.